style. Your way, American Standard. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keindahan karena dia maha indah. Oleh karena itu, apa yang telah diberikan kepada kita dari Allah subhanahu wa ta'ala harus kita jaga. Kita boleh berdandan tetapi dengan niat yang baik. Jangan sampai kita berdandan, mohon maaf sekali lagi, kalau mau resepsi, Masya Allah, 14 botol dipakai semua minyak wangi, subhanallah. Itu laki-laki, perempuan enggak, alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Seberapa besarkah nilai wanita itu di dalam Islam? Sampai ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Tuh, kalau diutarakan semua, langsung GR wanita ini, subhanallah. Kita lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Doa seorang wanita lebih cepat kabulnya dari pria. Subhanallah. Makanya doa ibu itu lebih cepat makbulnya. Yang kedua, saya akan sebutkan ya hadis-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang wanita yang salehah lebih utama daripada 1000 laki-laki yang salehin. Alhamdulillah. Mau lagi? Mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Barang siapa yang datang kepada rumahnya membawa hadiah, dulukan anak perempuannya dari laki-lakinya. Subhanallah. Habis kita enggak kebagian, Allahu Akbar. Ya, yang keempat, Rasulullah mengatakan, apabila seseorang ibu tinggal bersama anak-anaknya, menjaga anaknya, mendidik anaknya di rumah, maka Rasulullah mengatakan dia akan bersamaku di surgaku nanti. Nah, itu tadi. Belum, enggak nyampe ke situ. Ini lagi ngebahas cewek. Iya. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diuji oleh anak perempuannya. Ini anak perempuan nakalnya, naudzubillah min dzalik. Kalau laki-laki nakal wajar. Ini anak perempuan nakalnya, naudzubillah. Maaf, ya Allah subhanallah. Ya Allah, Pak Ustaz, nah, jadi Rasulullah mengatakan dia sabar menghadapinya, dia pelan-pelan memperhatikan dia sehingga dia menjadi baik. Rasulullah mengatakan apa? Itu penghalangnya untuk masuk dia ke neraka jahannam. Subhanallah. Tuh, akhirnya kan baik juga. Ya kan? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Bahkan sampai apabila ibu kita dengan ayah kita memanggil, kita harus katakan, iya ayah, ibu memanggil lebih dahulu. Subhanallah. Itu ibu, bukan ayah. Iya. Dan yang gak enak juga apa? Harta suami, harta istri. Harta istri? Harta istri. Aku paling suka bagian itu bagian paling spektakuler. Allahu Akbar, subhanallah. Itu keutamaan wanita yang Allah berikan. Sangat luar biasa. Seseorang kata, ya Rasulullah, laki-laki dapat syahid itu pertempuran dengan darah. Tapi perempuan, wanita di mata Islam, syahidnya mereka, jihadnya mereka ketika pergi haji. Belanja lagi pergi hajinya. Subhanallah. Allahu Akbar. Lagi, ada seorang wanita yang hamil, di hari pertamanya hamil, malaikat sudah beristighfar untuknya. Allah tetapkan untuknya 1000 kebaikan dan Allah hapuskan 1000 kesalahan dari itu yang hamil. Makanya sering-sering hamil ya. Iya, mau hamil makanya cari jodohnya, Pak Ustaz. Amin, insyaAllah. Nah, jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan wanita di dalam Islam. Kalau dihitung-hitung, kita kalah. Subhanallah. Memang nasib kita. Ibumu, baru ayahmu. Tapi ada istilahnya perempuan langkah keluar rumah itu harus ridho suami, kan? Oh, subhanallah. Begini, di dalam Islam itu punya peraturan agar tidak terjadi fitnah. Jadi, suami itu bertanggung jawab dunia akhirat tentang isi rumah tangganya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan istri anak-anakmu dari kecaman api neraka. Mengapa harus izin suami? Karena suami yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kan seperti itu. Kalau enggak ada izin, repot, subhanallah. Jadi itu juga berkah suami ya, Pak? Iya, Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau keluar harus izin suami. Suami juga kalau keluar rumah kasih tahu, bukan izin, kasih tahu istri. Kalau izin repot, tiap hari izin terus, subhanallah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Aku, Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz, kan kalau untuk menjadi penghuni surga itu wanita itu harus taat terhadap suaminya. Oh betul, subhanallah. Tapi kalau misalnya suaminya gak benar itu gimana? Ya Allah, nah. Begini. Di dalam Islam kita harus taat kepada suami. Rasulullah mengatakan wanita akan masuk ke dalam surga Allah dengan mudah. Jagalah salat pada waktunya, puasalah Ramadannya, pergi hajilah jika mampu, taatlah kepada suaminya, masuklah ke dalam surganya. Subhanallah. Gitu. Nah, ya Pak ya. Iya betul. Terus turut manut sama suami gitu ya, iya. Pak ya. Suaminya gimana dulu? Nah, jadi begini sebentar. Jadi ada suami yang harus kita taat, tetapi ada suami yang tidak boleh kita taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidaklah berhak kita taat kepada siapapun dia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita tetap dalam kajian surah Al-Ahzab ayat 35. Jangan kemana-mana setelah pesan berikut ini.